إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد إخوة الله يجبر الله سبحانه وتعالى terakhir kita bahas dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ada tiga hal yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama telah kita bahas, yaitu la'aklah tertadbiri, tidak ada akal bagaimana tadbir, pengaturan menit. Kemudian poin berikutnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala wara'a kal kafi, tidak ada wara' bagaimana al-kaf, menahan diri, menahan diri dari hal-hal yang terlarang. Maka inilah haddun jami'un lil wara', batasan yang sempurna atau yang lengkap untuk pengertian wara' yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wara' hakiki. Sifat wara' yang hakiki adalah ayakuf, adalah seorang yang menahan dirinya, hatinya dan lisannya dan semua anggota badannya dari hal-hal yang haram dan berbahaya. Itu definisi wara' yang bisa disimpulkan dari hadis ini, yaitu menahan diri, menahan hati, lisan dan semua anggota badan dari semua hal-hal yang haram dan berbahaya. Maka semua yang dikatakan oleh para ulama tentang pengertian dan definisi wara', maka intinya adalah definisi tersebut semua itu bisa dikembalikan kepada definisi yang ada dalam hadis ini, satu definisi yang wadih, yang jelas, al-jam' yang lengkap. Maka siapa yang menjaga hatinya dari berbagai bentuk keraguan dan racun pemikiran, yaitu syubhat, dan menjaganya dari keinginan-keinginan yang haram, syahwat yang haram, dan jaga dirinya dari al-ghil, rasa dengki, wal-haqad, permusuhan yang tersimpan dalam hati, dan semua akhlak-akhlak yang tercela, dan menjaga lisannya dari riba, dari an-namimah, mengadu domba, dusta, mencaci maki, dan semua berbagai bentuk dosa dan gangguan dengan lisan dan perkataan yang haram, serta menjaga kemaluannya dan pandangannya dari hal-hal yang haram, menjaga perutnya dari makan yang haram, dan menjaga anggota badannya dari melakukan hal-hal yang mendatangkan dosa. Maka inilah wara', sifat wara' yang hakiki. Namun siapa yang menyanyiakan, meremehkan salah satu dari hal-hal di atas, maka berkuranglah sifat wara'nya berbanding lurus dengan hal tersebut. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendefinisikan wara' dengan al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' adalah meninggalkan berbagai hal yang dikhawatirkan akan berbahaya nantinya di akhirat. Ini kata Syaikhul Islam, wara' adalah meninggalkan berbagai hal yang dikhawatirkan akan jadi sebab bahaya, sebab kita akan mendapatkan bahaya kesusahan di akhirat nanti. Sedangkan yang lebih tinggi daripada wara' adalah zuhud. Zuhud itu lebih tinggi dari wara', dan zuhud kata Syaikhul Islam pengertiannya adalah Taku mala yang tak fil akhirat, meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat di akhirat. Kalau orang warak cuma meninggalkan hal-hal yang dikhawatirkan akan berdampak buruk di akhirat. Sedangkan zuhud meninggalkan hal yang tidak manfaat di akhirat. Maka seorang yang zuhud, maka dia akan meninggalkan mubah yang cuma murni mubah, yang tidak ada manfaatnya. Namun kalau orang tua selama ini tidak terlarang, tidak berbahaya, mubah murni mubah masih dia kerjakan. Karena dia warak cuma meninggalkan hal yang berbahaya di akhirat. Sedangkan zuhud meninggalkan ya tidak manfaat di akhirat. Wala hasaba, kemudian poin yang ketiga, wala hasaba ka husnil khuluqi, tidak ada kedudukan, tidak ada status sosial yang lebih baik, yang lebih mulia daripada akhlak yang luhur. Apa itu hasab? Apa pengertian hasab? Dia jelaskan, dijelaskan oleh Sa'di, hasab adalah martabatun 'aliyatun 'indal khalqi. Hasab, yang dimaksud hasab adalah kedudukan terpandang di hadapan manusia. Sedangkan orang yang memiliki hasab di tengah-tengah masyarakat, orang yang punya kedudukan, punya status sosial di masyarakat, lalu iktibar, maka dia akan teranggap dan terhormati dan dihargai sesuai dengan hasabnya. Semakin tinggi hasabnya, maka penghormatan dan penghargaannya semakin tinggi. Nah, hasab itu ada dua macam, kata Sa'di. Yang pertama adalah hasab atau kedudukan di masyarakat yang berkaitan dengan nasab seseorang dan luhurnya background keluarganya. Dia anak bangsawan, atau anak orang terpandang, atau anak orang berjasa di masyarakat, atau anak tokoh masyarakat. Dan hasab jenis ini adalah satu hal yang terpuji. Kenapa ini dipuji? Karena kemungkinan kuat, kemungkinan besar orang yang memiliki hasab ini akan beramal sesuai dengan hasabnya. Orang yang punya kedudukan, nah, orang yang si anak orang tokoh masyarakat, anak tokoh kiai di daerah tersebut, di desa tersebut, maka jadi dipuji karena nah, tentu anak yang baik akan menjaga kehormatan orang tuanya. Dia tentu akan menjaga kehormatan orang tuanya, tidak akan menghinakan orang tuanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Mutarafian anidzanaya, dan dia akan menjauhkan diri dari hal-hal yang hina dan akan menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mulia. Maka hasab dari sisi ini telah maksudun lirihi. Yang dituju adalah bukan hasabnya, akan tetapi buah dari hasab tersebut. Bukan bukan karena dia anak tokohnya, bukan karena dia anak orang yang berjasa di masyarakat dan seterusnya. Namun ini orang yang punya hasab semacam ini adalah terpuji. Kenapa? Karena diharapkan orang tersebut tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mencemarkan nama baik orang tuanya, tidak mencemarkan nama baik keluarganya. Sedangkan hasab jenis kedua, dan inilah hasab yang hakiki, inilah kedudukan, inilah yang akan menghasilkan kedudukan yang hakiki bagi seseorang. Itulah wasfulil abdi, itulah karakter orang tersebut. Keindahan dan perhiasan, dan karakter tersebut adalah akan menjadi keindahan dan perhiasan orang tersebut. Dan karakter inilah satu hal yang lebih baik di dunia dan di akhirat, yaitu husnul khuluq, memiliki akhlak yang luhur. Inilah hasab yang hakiki. Dan ini adalah karena orangnya, bukan karena orang tuanya, bukan karena simbah-simbahnya. Kalau hasab yang pertama itu karena itu yang dapat itu orang tua, yang dapat simbah, yang dapat anak di atas anak. Nah, anaknya itu cuma kecipratan. Ini karena jasa dan pengaruh dan usaha orang lain. Sedangkan kalau itu adalah hasab seseorang, kedudukan seorang di masyarakat, asli itu adalah dari dia sendiri, maka yang nomor dua ini, itu hasab karena karakter dan moral dan perilaku yang dimiliki oleh orang tersebut. Ini yang asli produk sendiri. Ini hasab hakiki, yaitu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu terkandung di dalamnya berbagai hal-hal yang luhur, al-hilm al-wasi'. Misal punya sifat hilm. Tidak emosional, mudah marah, sabar, suka memaafkan, badul ma'ruf, suka berbuat baik kepada orang lain, badul ihsan, suka berbuat baik kepada orang lain, ihtimalul isa'ah, sabar, mendapatkan gangguan, wal ada dan gangguan, dan berani dan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, berbagai tingkatan manusia dengan sifat-sifat yang luhur. Dan jika engkau mau singkatnya, husnul khuluq itu ada dua macam. Yang pertama, husnul khuluq ma'allah, akhlak yang luhur terhadap Allah, yaitu menyikapi hukum-hukum syariat, hukum-hukum Allah, baik hukum syariat ataupun takdir Allah, dengan ridha, dengan kepasrahan terhadap ketentuan Allah, dan patuh terhadap syariat Allah dengan penuh ketenangan hati dan ridha. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya minal amri wa taufiq, diberi hidayah dan taufiq, dan bersabar ketika menghadapi takdir-takdir yang menyakitkan, susah, terlilit utang, sakit dan yang lainnya, dan bahkan ridha dengannya. Kemudian yang kedua adalah akhlak yang baik terhadap sesama. Akhlak baik terhadap sesama, inti akhlak baik terhadap sesama adalah 3 poin yang disebutkan, yaitu badlun nada, suka membantu orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain, Yang kedua, ihtimalul adza, bersabar terhadap gangguan orang lain. Dan yang ketiga, kaful adza, tidak mengganggu orang lain. Itulah inti akhlak baik dengan sesama manusia. Berusaha menahan dirinya, menekan dirinya agar tidak mengganggu orang. Bahkan berusaha agar dirinya bisa membantu orang lain. Boleh jadi bantuan dengan tenaga, bantuan dengan pikiran, usulan, ide-ide, atau uang atau yang lainnya. Dan jika orang lain ganggu, tetangga ganggu, teman ganggu, maka dia juga bersabar. Jika memang tepat bersabar ketika itu, tidak enggak begitu teman yang ganggu, maka langsung sudah putus, jadi tidak teman lagi. Kalau orang yang punya sifat semacam ini, pokoknya kalau teman saya ganggu berarti dia enggak teman lagi. Nanti tidak punya teman. Anak yang namanya teman, yang namanya tetangga, itu mesti ada saja yang aneh-aneh. Yang ini ganggunya apa, yang itu ganggunya apa, yang ini ganggunya apa. Nah, kalau orang itu prinsipnya, saya hanya mau berteman dengan orang yang sama sekali tidak pernah mengganggu saya. Itu bisa-bisa cuma itu sendiri. Maka berteman, bertetangga, itu mesti ada gangguan-gangguan. Ini punya gangguan apa, itu apa. Maka bersabar dengan gangguan-gangguan tersebut. Nah, ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga poin ini Allah isyaratkan di dalam surat Al-A'raf, Hudil Afwa, Wa'mur bil Urfi, Wa'arid anil jahili. Ambillah al-afwa, apa yang mudah dari akhlak orang. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah kebaikan. Wa'arif anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang usil, orang-orang yang jahil. Ini jahil di sini ya, mendekati jahil dalam pengertian sama pengertian bahasa Indonesia. Wa'arif anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang usil. Maka wa'arif anil jahilin di sini ada sama dengan ihtimalul adha, ya. Sama dengan ihtimalul adha, atau sama dengan kaful adha. Sedangkan wa'mur bil 'urfi, perintahkanlah yang ma'ruf, perintahkanlah yang ma'ruf, itu sama dengan badlun nadha. Sedangkan khudzul afwa, ambillah yang mudah dari akhlak orang, dari perilaku orang lain. Artinya apa? Jadilah orang yang bisa memahami kelakuan orang lain. Nah, dia mungkin lagi bete, maka ya wajarlah kalau lagi begini, lagi tidak punya duit, ya biasalah uring-uringan. Maka dianggap enak saja. Jangan sikap-sikap orang lain itu terlalu masuk dalam hati. Dia memang benci sama saya. Ini dia lagi ada problem lagi, sehingga kelakuannya kayak gini. Itu namanya khudzul afwa. Maka ini sama dengan ihtimalul adha. Maka khudil afwa itu ihtimalul adha. Wa mufil ursi itu batin nada. Wa a'rif anil jahilin itu kasul adha. Wala tasawil hasanatu wala say'ah isfa' filati ahdan. Dan tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Maka tolaklah keburukan dengan yang lebih baik. Fa'idhan ladhi bayanaka wa bayanau adawatun ka'anhu waliyun hamim. Maka tiba-tiba orang yang ada antaramu dengan dirinya permusuhan, seakan-akan adalah sahabat yang sangat-sangat dekat. Namun perbuatan ini yaitu gangguan orang lain malah dibalas dengan kebaikan. Muka masam orang lain malah dibalas dengan senyuman. Fitnah orang lain malah dibalas dengan hadiah. Ini kata Allah, وَمَا يَلَقَوْهَا إِلَّا الَّذِينَ تُبَارُوا. Tidak bisa melakukannya kecuali orang-orang yang punya kesabaran yang tinggi. وَمَا يَلَقَوْهَا إِلَّا تُحَظٍ عَظِيمٍ. Dan tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Maka barang siapa bisa punya akhlak yang luhur terhadap Allah dan terhadap sesama, faqad nalal khaira wal falah, maka sungguh dia mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Maka boleh katakan akhlak yang luhur itu ada dua macam. Ada akhlak luhur terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak luhur terhadap ketentuan Allah, baik ketentuan syar'i ataupun takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhlak luhur terhadap ketentuan Allah, terhadap hukum Allah, terhadap syariat Allah, yaitu menerima syariat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh lapangan dada, dengan penuh keridhaan, tanpa ada sesak dada, bagaimana yang Allah firmankan, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka Allah katakan orang-orang yang benar-benar beriman terhadap hukum Allah, dia akan menerima hukum Allah, dia akan menjadikan hukum Allah sebagai acuan dalam permasalahan, dan yang kedua dia berlapang dada terhadap hukum Allah dan pasrah terhadap hukum Allah dengan pasrah. Sami'na wa ata'na terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak baik kepada Allah terhadap hukum syariat Allah. Sedangkan akhlak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdir Allah, maka bersabar. Katakan kalau bisa lebih baik dari sabar itu ridha terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu adalah berakhlak baik terhadap sesama. Maka termasuk berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berakhlak terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama membagi akhlak baik menjadi tiga, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, dan akhlak kepada sesama. Kalau menurut pembagi ini menjadi dua, maka akhlak terhadap Allah itu termasuk di dalamnya adalah akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-71 tentang wasiat agung yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun. Kata Abu Hurairah, ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah awsini. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, berikan aku, berikan wasiat kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqta. Jangan marah. Kemudian orang yang bertanya tersebut, orang yang minta wasiat tersebut mengulang-ulanginya. Mir'an berulang-ulang kali. Beri wasiat padaku. Namun semua jawaban Nabi itu sama. La tardab, jangan marah. Jatuhlah Bukhari. Nah, kenapa orang tersebut sampai mengulang-ulang permintaannya dan tidak merasa cukup dengan kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka di sini dijelaskan orang ini mengira, dia mengira bahasanya wasiat Nabi untuk jangan marah itu adalah wasiatun bi amrin jiz'iyyin, wasiat dalam perkara yang pasti tidak menyeluruh. Dan dia menginginkan agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya dikalamin kulli, wasiat berupa kalimat yang menyeluruh, yang mencakup, yang manfaatnya mencakup dalam banyak aspek. Oleh karena itu dia mengulang-ulangi permintaannya. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tegaskan kembali bahasanya yang beliau wasiatkan dengan jangan marah, maka orang ini baru tahu anna hadza kalamun jami', baru sadar, baru paham bahasa wasiat untuk jangan marah itu adalah kalamun jami', satu wasiat yang lengkap. Dan memang demikian, wa kadzalika, memang seperti itu. Karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan marah di sini mengandung dua perintah. Yang pertama perintah untuk melakukan usaha-usaha dan latihan agar berakhlak yang luhur dan agar punya sifat hilm, tidak mudah emosi dan bersabar, watautinun nafsi, dan menegarkan hati, menegarkan jiwa, mengokohkan jiwa untuk menghadapi mayusibul insan minal khalqi, untuk menghadapi apa yang akan dijumpai oleh seseorang dari orang lain, yaitu al-adha, gangguan, baik berupa kata-kata yang menyakitkan, melekit, bikin sakit hati, ataupun perbuatan yang mengganggu. Maka jika seorang hamba bisa diberi taufik untuk itu, punya kesabaran, punya hilm, lalu datang kepadanya waridul ghadab, hal yang mendatangkan, hal yang memicu amarah, maka dia akan bisa bersabar menerimanya karena akhlak yang mulia. Dan dia akan menyikapinya dengan sikap hilm dan dengan kesabarannya. Dan dengan pengetahuannya, bahasanya kesabaran itu akan membuahkan hasil yang baik. Maka perintah atau larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangan marah, atau perintah Nabi untuk jangan marah, ini makna pertama adalah lakukanlah usaha-usaha yang menyebabkan engkau tidak mudah marah. Maka makna pertama dari jangan marah adalah lakukanlah usaha-usaha supaya engkau bukan termasuk orang yang emosional dan mudah marah. Dari mana kau bisa maknanya demikian? Jangan marah kok dimaknai dengan demikian. Maka kata sesakti, fa'inal amra bisyai' amrun bihi wa bima la yatimu ila bihi. Wan nahyu anisyai' umir bididdihi. Wan nahyu anisyai' amrun bididdihi wa amrun bifi'lil asbabil lati tu'inul abda anistinabil manhi anhu wa hadha minhu. Kenapa kok bisa dimaknai demikian? Karena perintah Nabi untuk melakukan sesuatu artinya adalah perintah untuk melakukan hal tersebut dan hal-hal yang mendukung terwujudnya hal tersebut. Dan larangan terhadap untuk mengerjakan sesuatu adalah perintah untuk melakukan kebalikannya. larangan untuk marah. Maka ini perintah untuk supaya tidak mudah marah. Maka larangan terhadap sesuatu maknanya adalah perintah untuk melakukan kebalikannya dan perintah untuk melakukan usaha-usaha yang membantu, yang bisa membantu seseorang untuk bisa menjauhi larangan. Wahadam ibu. Dan ini adalah bagian dari kaidah itu. Di sini ada larangan untuk marah. Maka larangan untuk marah berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Kebalikan marah, ya tidak marah. Kebalikan marah apa? Hilm. Kebalikan ghadab, lawan dari ghadab adalah al-hilmu. Tidak mudah marah. Maka larangan untuk marah berarti perintah untuk melakukan kebalikannya. Larangan untuk ghadab, maka berarti perintah untuk punya sifat hilm. Dan larangan untuk marah berarti perintah untuk melakukan usaha-usaha yang menyebabkan kita bisa menjauhi larangan, yaitu marah. Maka usahanya apa? Latihan untuk berakhlak yang baik, latihan untuk bersabar, latihan untuk mengokohkan, menegakkan hati terhadap gangguan, menghadapi gangguan yang datang. Kemudian kandungan yang kedua dari hadis jangan marah adalah ketika marah telah terjadi, maka ini adalah perintah supaya tidak melampiaskan amarah. Karena marah itu umumnya seorang manusia tidaklah mampu untuk mencegah dan menolaknya. Namun manusia punya kemampuan untuk tidak melampiaskannya. Maka kewajiban manusia jika dia emosi, jika dia marah, hendaklah dia larang dirinya, dia cegah dirinya dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang haram, yang itu merupakan tuntutan dari amarahnya. Yang namanya amarah itu tidak bisa dicegah. Orang itu kemudian terpanti emosinya kemudian marah, kemudian dia bisa menghilangkan marahnya dan tiba-tiba enggak jadi marah, tidak bisa. Namun yang dalam kemampuan manusia adalah tidak melampiaskan marah. Ini masih dalam kemampuan manusia. Namun mencegah terjadinya marah itu di luar kemampuan manusia. Namun tidak melampiaskan amarah ini masih mampu dilakukan oleh manusia. Nah, karena itu maka makna jangan marah itu tidak mungkin kita maknai jangan punya marah. Karena untuk tidak punya marah itu satu hal yang di luar kemampuan manusia. Nah, karena itu kita maknai di makna yang kedua adalah jangan lampiaskan amarah. Maka jika seorang itu bisa menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang merupakan dampak amarah, perbuatan dampak-dampak buruk yang merupakan dampak dari amarah, maka pada hakikatnya seakan-akan dia tidak marah. Dan dengan ini, jika seorang itu punya dua kemampuan ini, maka jika seorang itu punya kemampuan ini, melakukan dua hal ini, maka dia memiliki kesempurnaan secara akal dan kesempurnaan secara kejiwaan. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dengan disampaikan oleh Bukhari, "Laisa syadidu bisura'ati." Bukanlah orang yang kuat yang terjadi adalah orang yang selalu menang gulat. "Innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi." Karena orang kuat yang sebenarnya adalah orang yang bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya, mengendalikan dirinya ketika dia emosi. Sampai demikian luar biasanya amarah, sampai-sampai ketika marah itu yang punya kendali, yang punya perbuatan itu adalah marah itu sendiri. Oleh karena itu Allah menceritakan marahnya Nabi Musa ketika melihat kaumnya itu menyembah anak sapi, dan redalah marahnya Musa. Maka yang Allah katakan, falam maka kata Musa al-Ghadabu, maka ketika tenanglah amarah Musa. Maka yang jadi pelaku fa'il itu amarah, itu bukan Musa. Ketika Musa bisa menenangkan marahnya, tidak. Namun ketika marahnya Musa telah menjadi tenang, tidak. Allah tidak mengatakan dan ketika Musa sudah bisa mengendalikan amarahnya, meredakan amarahnya. Namun ketika amarah Musa telah mereda, di fa'ilnya itu amarah. Dan demikianlah orang yang marah. Ketika orang itu marah, maka yang punya keputusan itu bukan orang marah yang punya keputusan. Dia mengatakan demikian, dia melakukan perbuatan demikian, itu bukan orang yang berbuat, yang menetapkan hal ini dan hal itu, namun amarah yang ada pada diri. Maka ringkasnya, jika ada satu perintah yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah perintah yang tidak mungkin, dan perintah tersebut adalah di luar kemampuan manusia, maka makna perintah tersebut adalah melakukan usaha-usaha untuk mencegahnya dan melakukan usaha-usaha untuk mengendalikannya. Secara umum kaidahnya demikian. Jika ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi perintah di luar kemampuan manusia, tidak marah, itu di luar kemampuan manusia. Orang kok tidak marah, tidak punya marah, itu kemampuan. Ini perintah di luar kemampuan manusia. Jangan marah, jangan punya marah. Ini perintah di luar kemampuan manusia. Secara umum para ulama mengatakan tidak ada perintah dari Nabi dan perintah tersebut zahirnya adalah di luar kemampuan manusia, maka makna perintah tersebut adalah perintah untuk melakukan usaha-usaha pencegahan dan usaha-usaha pengendalian. Usaha-usaha pencegahan sebelum terjadi dan usaha-usaha pengendalian setelah terjadi. Itu makna jika kita jumpai Nabi kok memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Fakamal kuwatil abdi, maka sempurnanya kemampuan seseorang adalah ketika dia bisa mencegah untuk terpengaruh oleh kekuatan syahwatnya, oleh kekuatan amarahnya, dan pengaruh-pengaruh yang jelek. Namun dia palingkan, dia fungsikan dua kekuatan tersebut, kekuatan syahwat dan kekuatan ghadab, kekuatan syahwat keinginan dan kekuatan amarah, dia salurkan dua kekuatan ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat fitin wa dunia, untuk agama, untuk akhirat, dan untuk dunia, dan untuk mencegah hal-hal yang berbahaya untuk agama dan untuk dunia. Dikatakan orang yang sempurna adalah orang yang bisa mencegah dirinya dari terpengaruh dari dua kekuatan, terpengaruh dengan pengaruh yang jelek dari dua kekuatan, yaitu kuatul syahwat dan kuatul ghadab. Dia tidak mau terpengaruh dengan pengaruh jelek, terkena dampak jelek dari dua kekuatan ini. Namun orang yang hebat adalah orang yang bisa memanfaatkan dua kekuatan ini untuk melakukan hal-hal yang manfaat dan mencegah hal-hal yang bahaya. Amarahnya digunakan untuk marah karena Allah, marah terhadap ketika kewajiban itu dilanggar, hal-hal yang haram diremehkan. Marah ketika jihad seorang di jalan Allah. Sedangkan kekuatan yang kuatnya keinginannya, dia palingkan dari keinginan-keinginan yang buruk, dia salurkan untuk menjadi keinginan-keinginan yang baik. Maka sebaik-baik manusia adalah orang yang syahwat dan hawa nafsunya mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang amarah dan pembelaannya adalah dalam rangka membela al-haq dan dalam rangka menumpas kebatilan. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang menjadi tarik syahwatihi, korban syahwatnya dan korban amarahnya. Wala haula wala quwata illa billah. Dan di antara kiat efektif supaya orang itu ketika marah itu tidaklah melampiaskan amarahnya dan mendapatkan dampak jelek dari amarahnya adalah ketika marah diam. Kalau orang marah itu bicara bahaya. Nanti istri bisa tercerai, ini bisa macam-macam. Kalau marah diam, tahan mulut, jangan bicara. Ini diantara kiat yang manfaat, sangat manfaat, supaya marah yang terjadi itu tidak menimbulkan efek yang nanti akan disesali. Diam, ya. Diamkan mulut dan diamkan anggota badan. Mulut jangan bicara, kaki, tangan jangan bikin aksi. Udah, diam, itu nanti manfaat. Kalau lebih banyak manfaatnya daripada penyesalannya. Jadi kalau marah kemudian mulut bicara, kaki tangan kemudian gerak, nanti ujung-ujungnya menyesal. Tapi kok mecah itu, waduh mahal. Kok banting itu, cukup bernilai. Maka diamlah, ya. Diam ketika marah. Diam, tangan mulut, tangan anggota badan dari melakukan berbagai aksi dan perbuatan. Insya Allah manfaat dan kita, manfaat bagi kita sehingga tidak menyesal ketika setelah kita marah yang berhenti. Kemudian hadis berikutnya tentang hakikat kesombongan dan hukuman untuk orang yang punya sifat sombong. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar darah dari sombong. Darah itu semut hitam yang kecil, semut kecil hitam, semut kecil dan hitam, semut hitam yang kecil. Atau dibalik, semut kecil yang hitam. Boleh. Apakah rajulun? Dan itu kata-kata yang di istilah yang dipakai oleh orang Arab untuk menunjukkan kecilnya sesuatu. Maka ada yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna rajula yuhibbu ayakuna taubu hasanan. Terusnya apa kali di cetakan dan kutip? Terusnya apa? Wanak luhu Hasan, ya Hasan apa? Enggak. Wanahluhu Hasan. Fakal inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batrul haq, batrul haqi, wa zamdun na'ni. Maka ada yang bertanya, wahai Rasul, sesungguhnya ada orang yang suka kainnya bagus, suka punya sandal yang bagus, apakah itu termasuk sombong? Maka Nabi SAW tidak mengatakan itu bukan termasuk sombong. itu adalah termasuk berhias yang disukai oleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah jamil, sesungguhnya di antara nama Allah adalah jamil, zat yang indah, dihibur jemaah dan dia mencintai keindahan dan kerapian dan kebersihan. Al-kibru batrul haq, sombong yang dimaksudkan dalam kalimat tadi adalah menolak kebenaran, walaupun benar, dan merendahkan orang lain. Sejelasannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan bahwa neraka adalah tempat kembali orang-orang yang sombong. Sedangkan dalam hadis ini Nabi menjelaskan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Maka kesimpulannya, maka ini menunjukkan bahwa kesombongan itu adalah salah satu faktor menjadi penyebab masuk neraka dan menjadi faktor pencegah masuk surga. Dan apa itu sombong? Nabi berikan definisi dalam hadis ini. Dan jika melihat penjelasan al-jami' yang lengkap yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jelaslah hadal makna, jelaslah sombong itu ghayatul itidah, jelaslah apa itu sombong ghayatul itidah sangat jelas. Maka Nabi tetapkan dalam hadis ini bahasanya sombong itu ada dua macam. Yang pertama, sombong jenis pertama adalah sombong terhadap al-haq, sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu menolak kebenaran dan tidak mau menerima kebenaran. Padahal sikap seorang muslim harusnya mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Seharusnya sikap seorang yang maka sikap seorang muslim, sikap seorang yang tawadhu adalah mencari kebenaran dan menerima kebenaran yang didapatkan. Sebelum orang sombong, maka dia tidak mau mencari kebenaran, ya, menolaknya sebelum terjadi, sebelum datang. Sebelum datangnya kebenaran dia tolak dulu, dia cegah jangan sampai kepada dirinya. Kok ternyata kebenaran itu melaju terus sampai dirinya? Maka setelah sampai dirinya, dia tetap tidak mau menerima. Inilah sifat orang sombong. Ada orang yang tawadhu lawan dari sombong. Dia adalah seorang yang mencari kebenaran dan seorang yang akan siap menerima kebenaran apapun risikonya. Maka setiap orang yang menolak kebenaran, maka dia adalah orang sombong, berbanding lurus dengan tingkatan penolakannya kepada kebenaran. Karena apa? Karena menjadi satu kewajiban atas seluruh manusia untuk tunduk kepada kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Kebenaran adalah apa yang dibawa oleh para utusan. Allah turunkan dengannya, Allah kirimkan dengannya para utusan, dan Allah turunkan dengannya berbagai kitab suci. Itulah kebenaran. Maka orang yang sombong, dia katakan, adalah orang yang menolak kebenaran. Dan kualitas sombong seseorang itu berbanding lurus dengan seberapa besar penolakannya terhadap kebenaran. Dan jika dia menolak kebenaran secara kuliah, secara total, maka dia kafir. Dan jika dia menolak kebenaran yang menjus'iyah, boleh jadi karena beberapa sebab, karena lebih mengutamakan hawa nafsu dan karena ini kebenaran di sini kok tidak enak, tidak cocok dengan nafsunya, jadi alim ma'asi. Oh, atau ini fal mutakabbirun, maka orang yang sombong untuk tunduk kepada para rasul bil kuliyah secara total 100% maka dia kufar kekal di neraka. Maka sehingga datang kepada mereka kebenaran melalui tangan para rasul yang dikuatkan dengan berbagai ayat yaitu mukjizat dan berbagai bukti. istilah mukjizat itu tidak ada di Quran dan tidak ada di Sunnah. Mukjizat para Rasul itu kalau dalam Al-Quran disebut dengan istilah ayat. Adapun istilah mukjizat itu buatan ulama. Mu'ayyadan bil ayat, dan Rasul ini datang dengan dikuatkan dengan ayat, dengan berbagai mukjizat dan berbagai bukti. Maka adalah kesombongan dalam hati mereka, orang-orang kafir itu menjadi faktor penghalang untuk tunduk kepada Rasul. Akhirnya mereka menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Innal ladzina yajadiluna fi ayatillahi fi ghairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi. Allah mengatakan ini orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa dalil yang mereka miliki, maka sebenarnya sebabnya adalah karena di dada mereka ada kesombongan yang mereka tidak akan bisa mewujudkannya. Maka memperdebatkan ayat-ayat Allah itu salah satu sebabnya adalah tanpa ilmu, itu salah satu sebabnya adalah karena kesombongan yang ada dalam hati. Adapun orang yang sombong untuk patuh kepada sebagian kebenaran yang kebenaran tersebut itu menyelisih pendapatnya dan hawa nafsunya dan kepentingannya, maka mereka meskipun bukanlah orang-orang kafir, maka sebenarnya bersama mereka terdapat faktor yang jadi sebab untuk berhak mendapatkan hukuman, tergantung berbanding lurus dengan kesombongan yang dimiliki. Dan tergantung berbanding lurus dengan pengaruh dari kesombongan tersebut, yaitu menolak untuk menerima kebenaran yang telah jelas di hadapan mereka setelah datangnya syariat. Oleh karena itu para ulama bersepakat, bahkan seluruh kaum muslimin bersepakat, barang siapa jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal baginya untuk berpaling dari sunnah karena ucapan seseorang kainan minan nabi mangka, siapapun dia. Siapapun dia. Bagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i yang dikutip oleh Ibnu Qayyim di I'lam al-Waqi'in dan mengatakan ajma' al-muslimun. Kaum muslimin berempat. La yahillu liman istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayata'ahu liqauli ahdin ka'inan muda. Kaum muslimin bersepakat tidaklah halal, artinya haram, bagi siapa saja yang telah jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia tinggalkan sunnah karena perkataan siapa. Dan tidaklah halal berdasarkan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Maka menjadi kewajiban penuntut ilmu untuk punya tekad dengan tekad yang besar, punya tekad untuk mengedepankan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan siapa. Jadi pada perkataan siapapun, meskipun ada manusia-manusia yang sangat kita muliakan, meskipun itu Ibnu Taimiyah, meskipun itu Ibnu Qayyim, meskipun itu Al-Albani, meskipun itu Ibnu Baz, Ibnu Taimiyah, atau meskipun itu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, jika semua mereka ini menyelisih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sejalan dengan apa yang jadi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada manusia yang mengetahui semua hak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada semua manusia yang punya pengetahuan lengkap tentang syariat, maka mereka punya ketergelinciran, punya kesalahpahaman di satu masalah, di satu hal. Maka jika dalam hal-hal tersebut mereka berseberangan dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia adalah manusia-manusia yang tadi kita sebutkan dan bahkan manusia-manusia yang lebih agung dari itu para sahabat, maka perkataan mereka wajib kita tinggalkan demi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah hendaklah yang menjadi prinsip seorang penuntut ilmu. Dan hendaklah firman Allah dan sabda Rasul itu menjadi asal, menjadi landasan, tempat yang merujuk dan tidak langsung jadi atas yang dia membangun ilmunya di atasnya. Maka tidaklah landasan dan atas ilmunya adalah al-ihtida di hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersungguh-sungguh untuk mengetahui maksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengikutinya lahir dan batin. Maka jika seorang itu diberi taufik sehingga punya prinsip ini, dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat agung, maka dia telah diberi taufik untuk mendapatkan seluruh kebaikan. Sehingga jadilah, seandainya dia keliru, maka sekali kekeliruannya dimaafkan. Karena maksudnya, maksud hidupnya secara umum adalah mengikuti syariat. Maka kekeliruannya ma'dzurun fihi, dimaafkan. Kekeliruannya itu dimaafkan jika dia telah melakukan semaksimal kemampuannya untuk mencari dalil dan bersungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran. Inilah ciri orang yang tawadhu terhadap al-haq. Yang kedua, ada pun kesombongan, jenis yang kedua yaitu kesombongan terhadap sesama. Maka Nabi katakan, pengertiannya adalah merendahkan orang lain dan merendahkan orang lain. Dan sombong dengan bentuk merendahkan orang lain ini muncul dari kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri dan perasaannya kalau itu lebih hebat daripada orang lain. Maka ujub kagum terhadap diri sendiri itulah yang mendorong seseorang untuk sombong terhadap sesama dan merendahkan sesama serta mengejek-ngejek orang lain. Dan tangki dan merendahkan orang lain baik dengan kata-kata ataupun perbuatan. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini ada di Arba'in Nawawiyah, ya hasabim ber'in minasyari ayah kira' asabul muslim. Cukuplah seorang itu menjadi orang yang jahat ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Oleh karena itu, ketika mendengar hal ini bahasanya sombong adalah merendahkan orang lain, maka ada sahabat yang bertanya, ada seorang yang suka kainnya itu kain yang bagus, sandalnya sandal yang keren, apa ini termasuk sombong? Karena dia khawatir ini termasuk kesombongan yang dilarang, ada ancaman keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi jelaskan bahasanya. Penampilan yang baik, rapi, menarik, itu bukanlah bagian dari kesombongan. Dengan catatan orang tersebut, orang yang berpenampilan menarik tersebut, berpenampilan rapi itu, berpenampilan bersih tersebut, adalah orang yang tunduk kepada al-haq dan tawadhu kepada sesama. Nampakkan berpenampilan menarik, berpenampilan rapi, itu adalah termasuk keindahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala salah satu nama Allah adalah Jamilun, zat yang maha indah. Dan makna dari maha indahnya Allah adalah Allah itu indah zatnya, Allah itu indah namanya, dan Allah itu indah sifatnya, dan Allah itu indah perbuatannya. Maka perbuatan Allah adalah perbuatan yang indah, sifat Allah adalah sifat yang mulia dan indah, dan nama Allah adalah nama yang indah, dan zat Allah adalah zat yang indah. Karena dia telah maha indah, maka Allah Subhanahu wa Taala menyukai keindahan dengan dua jenisnya, yaitu keindahan lahiriah dan keindahan batiniah. Contoh yang dimaksud keindahan lahiriah adalah semacam nadhafah bil jasad, punya badan yang bersih, tidak berdaki, tidak berbau apok. Wal malbah, dan pakaian yang bersih. Wal maskan, dan rumah yang rapi dan bersih. Wa tawafi dzalika dan lain-lain. Sedangkan keindahan batiniah yang Allah sukai adalah at-tajammul, menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang luhur dan mulia. Oleh karena itu, di antara doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, yaitu hidayah taufik, untuk mendapatkan amal yang terbaik dan akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak bisa menjadi hidayah taufik untuk bisa melakukan hal-hal tersebut kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'al a'mali wal akhlaq. Palingkanlah dariku amal yang buruk dan akhlak yang tercela. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang bisa memalingkannya kecuali engkau semata. Maka kerapian, keindahan, fisik, penampilan itu bukanlah satu hal yang tercela. Bahkan adalah satu hal yang terpuji, satu hal yang Allah cintai. Asalkan orang tersebut adalah tetap adalah orang yang tawaduk terhadap sesama dan tawaduk terhadap kebenaran. Maka penampilan yang baik dalam hadis ini, menunjukkan penampilan yang baik, yang rapi, adalah satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah jahil yang dicintai. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai derajat yang maha indah dan menyukai al-jamal. Al-jamal di sini diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, maknanya bukan keindahan. Namun kalau keindahan itu sudah datang dari sananya. Ada yang mukanya indah dan mukanya agak indah, dan ada yang mukanya kurang indah. Itu sudah datang dari sana. Maka yang dimaksud al-jamal, dan al-jamal itu tidaklah manatul dan wal madah. Dengan al-jamal, jamal dalam artian rupa, dan jamal dalam artian suara, indah suara dan indah fisik, itu tidaklah berkaitan dengannya pujian dan celah. Akan tetapi yang dimaksud al-jamal dalam hadis ini adalah at-tajammul, adalah menghias diri, memperindah diri. Maka memperindah diri baik dari sisi batin atau memperindah diri dari sisi lahiriah, penampilan yang rapi, penampilan yang bersih, penampilan yang wangi, asalkan di dalam batasan-batasan syar'i. Kalau perempuan keluar rumah tidak boleh rapi, disetrika dan yang lainnya, itu termasuk satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan itu adalah bentuk dari syukur. Di antara bentuk syukur adalah menampakkan nikmat yang Allah berikan dengan menampakkan nikmat yang Allah berikan dengan memakainya. Inna Allah yuhibbu ayyara asara ni'amihi ala abdihi. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat suka seandainya nikmat yang Allah berikan pada hamba itu nampak pada hambanya. Maka muslim yang baik itu tidak benar kalau identik dengan kumuh, identik dengan lintingan, identik dengan kotor, itu tidak benar. Bahkan rapi bersih itu satu hal yang Allah cintai. Rapi bersih itu satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang punya terikat karena mengamalkan hadis ini, maka berbahaya. Kalau tapi kalau cuma nyetrikah sekedar menyetrikah, biasanya juga menyetrikah, tidak ada nilainya. Ya, kalau anak mau mengamalkan hadis ini, maka satu hal yang berbeda dengan hal itu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, tapi dikatakan bentuk kesombongan, merendahkan orang lain, itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Bagaimana dengan hati? Ya, kalau cuma sekedar lintasan hati, makanya lintasan hati tidak ada di sana siksaan. Akan tetapi jika itu menjadi keyakinan hatinya, itu jadi kebulatan hatinya, Maka mungkin seorang yang akan tersiksa, orang yang akan bermasalah disebabkan kesombongan dalam dengan hatinya. Jika itu sudah menjadi azam dan keyakinan, bukan hanya sekedar tindakan hati. Benarkah urin unta itu halal diminum dan apa sebabnya? Benar. Sebabnya karena ada hadis yang menunjukkan demikian. Sebabnya karena pertama faedah hukum asal segala sesuatu adalah suci dan halal. Tidak ada yang bisa memalingkan kaidah ini kecuali harus berdalil. Yang kedua, bahkan untuk masalah air kencing unta terdapat dalil khususnya. Ada beberapa orang yang sakit, ada beberapa orang yang datang dari luar Madinah, terus ke Madinah sudah sakit. Akhirnya Nabi perintahkan untuk minum susu unta dan air kencing unta. Supaya itu sembuh. Maka ini dalil, rasanya air kencing unta itu boleh diminum. Benarkah kita dilarang untuk membunuh kodok? Ya, kita dilarang membunuh kodok. Bagaimana dalam hadis yang dilihat di Bulul Maram tentang masalah makanan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk membunuh kodok. Maka diusir saja, jangan dibunuh. Maksud tidak akan masuk surga bagi orang yang sombong itu bagaimana? Apakah bakal dinerang? Jawabannya tadi telah dijelaskan dan secara hadis lerinci tergantung bentuk kesombongannya. Apakah yang dimaksud orang sombong itu tidak masuk surga? Itu berarti masuk neraka. Apakah itu kekal di neraka? Maka beliau sampaikan tergantung kesombongan. Jika kesombongannya adalah kesombongan kuliah, kesombongan yang total, maka ini orang yang kafir. Dan salah satu bentuk kekafiran adalah sombong terhadap kebenaran. Maka ini di neraka selama-lamanya. Akan tapi jika kesombongannya itu tidak bersifat kuliah, ya, cuma pada ba'dul haq, sebagian kebenaran, maka batasnya cuma ada pada orang ini salah satu faktor yang menyebabkan gerak untuk neraka. Bagaimana membanggakan fil untuk bercanda? Ketika hukum orang yang menyebutkan kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya, maka hukumnya tergantung niatnya. Yang pertama, jika maksudnya adalah bahat dengan bilik matilah, menceritakan karunia Allah terhadap dirinya, maka ini dibolehkan. Karena itu tidak sedikit ulama yang menulis autobiografi. Dan dia katakan di sini saya sudah hafal Quran sekian, saya ini demikian, saya hafal sekian hadis di usia sekian tahun, saya sudah begini dan seterusnya. Saya sudah bisa ini, sudah bisa itu. Dia menulis autobiografi. Dan jika seorang itu menyebutkan kelebihan dirinya dengan maksud untuk meredakan orang lain, dan maksud untuk orang lain itu berendah pada dari dirinya, baik itu canda ataupun serius, maka hukumnya tidak boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.